Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla memberikan kepada kita barakah dalam ta'lim kita kesempatan hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan bacakan di kesempatan kita kali ini adalah pembahasan tentang manhajiyah, dan kitab ini akan kita rutinkan dalam membaca kitab ini di tempat ini, walaupun pada aslinya majelis ini adalah majelis untuk ummahat, para ibu-ibu dan akhwat, tetapi kemudian juga dihadir para ikhwan. Kami memandang bahwa ummahat juga membutuhkan ilmu tentang manhaj, apa yang harus dikerjakan dalam berislam, atau mengapa kita harus sebagai seorang salafi, dan apa resiko jikalau kita beragama tidak mengikuti manhaj salaf. Karena yang akan mendapatkan rintangan di saat kita memegangi sunnah bukan hanya kita saja, tetapi juga para ummahat, istri-istri kita, akhwat-akhwat kita, di mana malah justru mereka lebih nampak perbedaannya dengan masyarakat yang umum, dari sisi pakaiannya, cadarnya, pergaulannya, akan lebih banyak rintangan. Sehingga itu butuh ilmu untuk menguatkan itu semuanya, menguatkan sunnah yang ada. Sehingga memakai jilbab yang syar'i, memakai cadar, memakai kaos tangan, kaos kaki, memakai jilbab yang besar, tidak karena hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Karena kalau sekedar ikut-ikutan saja tanpa ilmu, tidak tumbuh dari dalam i'tiqadnya, dari dalam hatinya, maka akan lambat laun pudar bersama terpaan gangguan rintangan, atau pindah tempat pun menyebabkan pengaruh. Dulu di sana masih pakai jilbab besar, ya karena dekat sama mereka-mereka yang pakai jilbab besar. Begitu menikah dengan suami awam, sudah berubah. Dibawa ke daerah yang jauh dari taklim, lebih lagi jilbaban bayi sorak. Ibaratnya seperti itu, bisa terjadi. Karena itu, untuk menguatkan, mengapa kita harus begini dan begitu sesuai dengan syar'i? Mengapa kita harus bermanhaj salaf? Dan kenapa kok tidak boleh kita melakukan bid'ah? Ini semuanya butuh ilmu. Maka kami bawakan kutip kitab tipis yang hanya beberapa lembar saja. Kitab ini adalah keluaran dari Raja Saudi, Kerajaan Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, dari Jamiah Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah, Markaz Syu'uni Da'wah, dikeluarkan oleh Pusat Da'wah yang ada di Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Nabawiyah. Kitab ini ditulis oleh Dr. Ali Ibn Muhammad Nasir Al-Faqihi. Beliau adalah seorang ustaz pada bagian atau dosen kalau bahasa kitanya, Jamiah Islamiyah Al-Madinah, Kuliah Dakwah Wasuluddin, Judul kitab ini adalah Al-Bid'atu Dhuwabituha wa Atharuha Sayyi'u fil Ummah. Judul kitab ini berkaitan tentang bid'ah dan dhuwabituha, ketentuan-ketentuannya atau dhuwabit-dhuwabitnya, ta'rif istilah pengertiannya atau pembagiannya, makna dan contoh-contohnya, serta pengaruh buruknya terhadap umat Islam. Kitab ini yang akan kita baca insyaAllah hanya berisi 42 halaman saja. Ya. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita baca sebagai ilmu bagi kita. Kitab ini wa ikhwan, supaya kita mengenal secara global terlebih dahulu, berisikan tentang penjelasan kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan kesempurnaan agama Islam, penjelasan tentang buruknya bid'ah dan ahlul bid'ah, di mana dia adalah pengikut hawa nafsu dan menjadikan dirinya sebagai tandingan dalam membuat syariat. Bab yang semisal ini atau pelajaran semisal ini sering kita dengar dalam ta'lim-ta'lim kita atau dalam daurah-daurah yang diselenggarakan. Ya. Kami kembali menyebutkan tentang hal ini, tetapi secara ringkas tentunya yang ada dalam kitab yang ada di depan kita ini. Al-bid'atu wa dhuwabituha wa atharu sayfil ummah. Kemudian kitab ini setelah itu membahas definisi bid'ah, kemudian pembagian bid'ah hakiki dan idhafi, kemudian taubatnya ahlul bid'ah, dan hukum ahlul bid'ah akan dibahas pada bagian yang pertama dalam kitab ini. Kemudian bagian yang kedua adalah pembahasan tentang yang lainnya, semisal sebab-sebab terjadinya perpecahan di antara umat, kemudian bid'ahnya, bid'ah-bid'ah di zaman sekarang ini. InsyaAllah semuanya itu ada tersebut di dalam kitab ini. Manahij Jamaat Al-Asriyah. Model-model manhaj jamaah-jamaah yang ada di zaman sekarang ini. Semisal seperti Ikhwan Muslimin dan yang lainnya yang akan beliau sebutkan di sini. Yang terakhir dalam kitab ini dibahas tentang manhaj At-Taifatul Mansurah Abil Firqati Najiyah. Ini yang dibahas oleh beliau sampai pada As-Salafu Wadba'uhum Laisu Hizban. Salafi dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Salafi bukanlah termasuk Hizbiyah. Ini pembahasan kita. Kitab ini wa ikhwan rahimani wa rahimah jami'an, akan kita baca terlebih dahulu pada kesempatan pagi hari ini, mengenal singkat tentang manhaj At-Taifatul Mansurah ini dulu. Walaupun ini didudukan oleh beliau sebagai pembahasan terakhir, tetapi kita kedepankan agar kita mengerti yang hak seperti apa, baru kita akan mempelajari tentang bid'ah dan jenis-jenisnya insyaAllah. Kita masuk ke pembahasan pertama dalam pembahasan kita ini. Pertama yang kita pilih. Padahal ini adalah pembahasan yang terakhir-terakhir dalam kitab ini. Tetapi tidak mengapa. Kita kedepankan supaya kita lebih paham lagi. Walaupun kita sudah mengerti, walhamdulillah. Tetapi lebih mengerti. Murajaah. Manhaj salaf itu apa? Murajaah, ya kawan. Agar kita semakin kuat dalam ilmu dan dalam i'tiqad serta dalam beramal dengan manhaj salaf ini. Berikut pembahasan singkat tentang at-ta'ifatul najiyah, kelompok yang selamat. Kata beliau, inna at-ta'awun 'alal birr wat taqwa wal i'tisama bihablillahi jami'an huwa ma ja'a fi manhajil firqati wit ta'ifatul najiyah. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wasfiha faqala hum man kana ala am ala ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. At-taifatun najiyah atau disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Selamat dari penyimpangan dan selamat dari siksa. Ini yang dimaksudkan. Selamat dari penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, selamat. Ketika mereka masih di dunia dan selamat pula nanti mereka setelah meninggalnya, selamat mereka. Sesungguhnya berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah, itu adalah perwujudan pada kalimat at-ta'ifatun najiyah atau firqatun najiyah. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, yang dimaukan dengan ayat ini adalah firqatun najiyah. Yang kita harus berpegang teguh padanya adalah kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Waqad su'ila Rasulullah an wasfiha. Rasulullah pernah ditanya tentang kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat, beliau pernah ditanya tentang itu, siapakah kelompok yang selamat itu? Faqala, maka beliau menjawab, hum man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaranku dan para sahabat-sahabatku. Inilah yang namanya hablullah, yang diharuskan kita semuanya untuk berpegang teguh berislam semisal itu. Sehingga kalau disebut hablullah itu apa? Hablullah itu adalah ajaran Nabi dan para sahabatnya. Siapa yang berpegang dengan itu, maka dialah orang yang selamat. Dan itulah adalah hablullah yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Wa fi sahih Bukhari fi kitab al-i'tisam bi sunnah, disebutkan dalam sahih Bukhari, dalam kitab al-i'tisam bi sunnah, kitab sahih Bukhari, terdapat berbagai macam kitab-kitab salat, kitab zakat, kitab puasa, kitab kitabul iman, kitab ini sampai pada kitab yang berjudul al-i'tisamu bi sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Hadis nomor ke 7311 dalam sahih Bukhari. Disebutkan dalam hadis itu, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina hatta yatiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan terus menerus adanya sekelompok dari umatku yang mereka zahirin, menampakkan kebenaran, hatta yatiyahum amrullah, sampai datang kepada mereka urusannya Allah, wa hum zahirun, dan mereka dalam keadaan menampakkan kebenaran itu. Yang dimaksudkan datang urusan Allah, yakni sampai yaumul qiyamah atau mendekati yaumul qiyamah dengan ditiupkannya angin yang semerbak yang berbau wangi. Tidaklah seorang mukmin memiliki iman dalam hatinya kecuali akan meninggal dunia dengan adanya angin yang wangi tersebut. Berarti dari zaman Nabi sampai kurun waktu mendekati kiamat tadi, akan terus-menerus ada sekelompok itu. Sekelompok itu mana? Firqatun Najiyah tadi. Sekelompok itu yang mana? Yang berpegang dengan ajarannya Rasul dan para sahabatnya. Hal ini mengembirakan kita. Sebagai jaminan dari Nabi alaihissalatu wassalam, tentunya ini dari Allah azza wajal. Ya, jaminan bahwa ajarannya beliau dan para sahabatnya akan selalu ada di muka bumi ini sampai nanti mendekati hari kiamat. Walhamdulillah, ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga akan adanya orang-orang yang terus-menerus Allah pilih di antara hamba-hambanya yang menampakkan al-haq di muka bumi ini. Ciri-ciri mereka adalah orang yang bermanhaj dengan manhajnya Nabi dan para sahabat. Manhaj salaf itu adalah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itulah manhaj salaf. Sehingga manhaj salaf ini bukan sebuah organisasi baru, ormas baru, partai atau lembaga baru, kelompok baru, bukan. Manhaj salaf ini adalah manhajnya Nabi alaihi salatu wasalam yang mencanangkan beliau melalui wahyu dari Allah azza wajal dan juga diamalkan oleh para sahabatnya di zaman itu. Itulah yang namanya manhaj salaf. Sehingga kalau ditanya kelompok apa yang paling tua di antara kelompok-kelompok yang ada, ya manhaj salaf yang paling tua. Karena itu adalah manhaj pertama kali ada dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdullah Salafi dalam kitab Haqiqatu Manhaj Salafi bahwa manhaj salaf ini adalah manhaj rabbani, manhaj yang dicanangkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ditanya kapan sih berdirinya salafi? Jawabannya adalah dari semenjak Rasulullah diutus menjadi nabi dan rasul. Dari semenjak diamalkannya Islam di zaman itu dengan para sahabatnya, dari semenjak itulah yang namanya manhaj as-salaf. Kalau ditanya siapa pendirinya? Jawabannya Rasul alaihi salatu wasalam pendirinya. Rujukan kita siapa? Beliau alaihi salatu wasalam. Rujukan kita ke sana. Ini dia. Bukan sebuah bentuk organisasi yang punya pemimpin-pemimpin cabang atau ranting. Tidak. Ini adalah metode beragama. Siapapun bisa melakukannya. Tidak terkungkung dalam satu wilayah tersendiri. Otoritas sebuah negara atau yang lainnya. Bukan. Tetapi ini adalah bentuk kaum muslim beribadah dengan yang benar. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 7412 min riwayat Muawiyah, hadis dari riwayat Muawiyah. Qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa innama ana qasim yatillahu wa lan yazalu amru hadhil ummati mustaqiman hatta taqum as-sa'atu aw hatta yati amrullah. Aku mendengar Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sebagai seorang hamba yang baik, yufaqihu fid din, Allah akan menfaqihkan dia dalam urusan agama. Allah akan memahamkan kepada dia urusan agama ini. Karena agama bentuknya ilmu. Seorang yang akan baik tentunya dia memiliki ilmu. Ya, baik secara agama. Kalau baik secara orang, tergantung wilayah dan budaya masing-masing. Orang Jogja, baiknya orang Jogja ya semisal orang Jogja sesuai dengan adat dan kebiasaan mereka. Ya, kalau ada wanita yang memakai cadar, kaosan kaos kaki dengan memakai jilbab yang besar, ya mereka mengatakan secara budaya tidak baik. Tetapi kita berbicara kebaikan itu yang ada dalam hadis ini adalah ketika seorang sesuai dengan ad-din. Untuk sesuai dengan ad-din harus memiliki ilmu, karena ad-din agama ini berupa ilmu, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan hadis ini, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, maka Allah akan menyadarkan dia untuk memahami tentang urusan agama ini. Bisa difahami hadirin? Kemudian riwayat ini juga menyambung dengan kalimat wa innama ana qasim, sesungguhnya talent aku hanyalah sekedar pembagi. Uyitillah, dan yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terus menerus urusan umat ini menjadi lurus. Akan terus menerus agama umat ini menjadi lurus, mustaqima di atas al-haq, sampai taqumus sa'ah, tegaknya kiamat atau sampai Allah mendatangkan urusannya, yakni dengan ditiupkannya angin yang berbau wangi tersebut. Berita dari Nabi alaihissalatu wassalam yang menjadi pembahasan dalam hadis ini adalah berita dari beliau bahwa umat Islam ini akan berada di atas al-haq terus menerus sampai mendekati yaumul kiamah. Ini juga berita mengembirakan bagi kita. Tentunya mereka-mereka yang dimasukkan dalam hadis ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran beliau dan para sahabatnya. Karena itu, dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa bermanhaj salaf itu adalah menyelamatkan kita dari penyimpangan-penyimpangan dan menyelamatkan kita nanti di akhirat dari murka Allah. Karena itu bersyukur tentunya kita dengan mendapatkan nikmat mengenal manhaj as-salaf, bersyukur. Dan ini yang kami maukan dengan mengkaji kitab ini. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesadaran untuk bermanhaj dengan manhaj as-salaf. Walhamdulillah. Nikmat. Wasual. Beliau memberikan sebuah pertanyaan dan jawaban. Mal ladhi kana alaihi Rasulullah wa sahabuh. Ajaran yang seperti apakah yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya? Ini yang butuh kita ketahui. Beberapa orang sudah menyadari, saya senang dengan salafi, saya akan mengikuti salafi. Tetapi dia belum tahu, jane salafi sih singkanya ngapa? Belum tahu. Salafi kesing jenggotan, jamaah tabligh juga jenggotan, Pak. Bisa dipahami? Iya. Kayak sing cadaran-cadaran salafi. Khawarij cadaran. Kalau antum suatu saat ingin membuktikannya, ya. Antum datang ke pintu gerbang masuk ke Nusa Kambangan jam-jam 8, jam 9, jam 10, ya. Akan berkumpul ahwat-ahwat yang bercadar persis sama ahwat kita. Enggak ada beda. Mereka istrinya para teroris yang akan menjenguk. Dan mereka sudah dikondisikan sedemikian rupa. Dikoskan atau diasramakan istri-istri para khawarij ini di Cilacap. Karena itu Cilacap ini adalah sebuah sarangnya mereka. Masuk keluar mereka ini. Ya. Sangat berbahaya kita menggelar taklim umum sebenarnya. Mereka akan datang dan orang akan salah faham. Akan menuding bahwasanya khawarij sebagian dari kita. Tetapi alhamdulillah sampai hari ini Allah menyelamatkan kita dari tuduhan itu. Ahwat-ahwat mereka bercadar persis sama istri-istri kita. Ya, sama persis. Apakah setiap orang yang bercadar itu mesti salafi? Tidak ternyata ya kaum muslimin. Maka kita harus tahu salafi itu apa. Celana cungklang. Ya, orang mengatakan sing cungklang kayak sing salafi. Jamaah tabligh juga cungklang, tapi banyak kan juga musbil. Karena apa? Mereka tidak di atas sunnah, tidak di atas ilmu. Sehingga tidak isbal itu bukan perkara yang wajib. Ya, mereka kebanyakan musbil sampai nyapu lantai celananya mereka jamaah tabligh ini. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya, mal ladzi kana 'alaihi Rasulullah? Ajaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang harus kita pegangi? Waladi ta'ifah mawjudah. Apakah kelompok yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya sekarang ini masih ada? Ini pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Wadha kana kadhalika kama qala Rasulullah SAW. Fama manhajuha apabila kelompok yang satu ini seperti yang disebutkan oleh Nabi, apa manhajnya? Semisal apa manhajnya? Wa aina makanuha? Di mana tempatnya manhaj salafi ini? Ya. Wa hallah imamun yaquduha bi kitabillahi wa sunnati rasulih? Apakah manhaj salaf ini memiliki seorang imam, pemimpin yang mengajak kepada yang mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah, apakah semisal itu? Ini pertanyaan-pertanyaannya yang akan beliau bahas dalam pembahasan ini. Bisa difahami hadirin? Apakah manhaj Thaifah Mansur ini sekarang masih ada? Ya. Terus manhajnya kayak apa, di mana tempatnya? Beberapa orang mengklaim, ya, Hizbiyun mengklaim bahwa manhaj salaf ini adalah Ikhwanul Muslimin atau Asy'ariyah atau kalau di negeri kita Jamus, Jamaatul Muslimin, pemimpinnya siapa? Ali Al-Fatah dulu atau Muhyiddin Hamidi, sudah mati mereka berdua, diganti sama orang lain, ya. Mereka mengklaim itu semuanya. Sekarang pertanyaannya, apakah ada? Terus di mana? Bagaimana orangnya? Ini yang akan kita baca keterangannya. Beliau mengatakan sebagai jawaban, alladhi sanuriduhu fima ba'd waqad ja'a fihi fa illam yakun lahum jama'atun wala imam qala fa'tazil tilkal firaq kullaha wala an ta'udda bi asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Alladhi sanuriduhu, yang akan kami sebutkan fima ba'd, pada pembahasan berikutnya nanti insyaallah, adalah sebuah hadis Hudzaifah ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi, bagaimana wahai Rasul jikalau di suatu zaman tidak ada jamaah dan tidak ada imam, tidak ada pemimpin, tidak ada imam, tidak ada ketua, tidak ada kepala, tidak ada amir, enggak ada jamaah, kaum muslimin enggak ada, masing-masing pecah, masing-masing dengan kelompoknya, dengan fahamnya, dengan alirannya, maka Rasul menjawab, fa'tazil tilkal firqu kullaha, tinggalkan kelompok-kelompok itu semuanya, wala an ta'udda bi asli syajaratin, walaupun engkau harus menggigit akar pohon, hati drikal maut, sampai mati menjemputmu dan kamu di atas hal itu. Fahal wasala dhaka zaman wasalna ila tilkal hal hadhi ya'uddu kul wahid minna bi asli syajaratin hatta al-maut. Pertanyaannya, apakah kondisi yang semisal ini sudah ada pada zaman kita sekarang ini, sehingga kita harus meninggalkan semua kelompok yang ada dan menggigit akar-akar pohon sampai kita mati? Ini sebuah pertanyaan. Ya, nanti akan disebutkan jawabannya oleh beliau. Ayyuhal ikhwah, wahai ikhwah kaum muslimin, sanadkuru ru'usu aqlamin fil ijabati ala hadhi tasa'ulat. Kami akan sebutkan ru'us aklam, ya, jawaban-jawaban yang pondasi, jawaban-jawaban yang prinsip dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi di atas. Jawaban yang pertama yang beliau katakan adalah, manhaj al-firqatin najiyah huwa ma kana alaihi Rasulullah wa ashabuh. Kalau ditanya, manhaj firqatun najiyah itu siapa? Apakah masih ada? Jawabannya adalah, manhaj firqatun najiyah itu adalah manhaj yang ada pada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan uraian-uraian sebagai jawaban dari pertanyaan tadi di atas. Beliau mengatakan, fa'amma man kana alaihi Rasulullah wa sahabuh fa huwa tamassuku bi kulli ma jaa fi kitabillahi al-karim alladhi la yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfihi wa tamassuku bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinati wal mufassirati li kitabillahi 'azza wa jalla fa innaha al-wahyu ats-tsani. Adapun jawaban terhadap pertanyaan seperti apakah manhaj salaf itu? Seperti apakah manhaj firqatun najiyah itu? Seperti apakah ma'ana alihi liyawma wa ashabi? ajaran yang ada padaku dan para sahabatku? Jawabannya adalah, isi dari manhaj firqatun najiyah atau taifatul mansurah atau as-salafi atau ma'an al-yum al-ashabi, isinya adalah at-tamassuku, berpegang teguh bikulli ma ja'a fi kitabillah, dengan segala apa yang ada di dalam kitabullah al-karim, alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi, di mana tidak ada yang mendatangi kitabullah dari arah depan atau arah belakang sebuah kebatilan pun, tidak ada kebatilan sama sekali. Ini sih yang pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran secara utuh. Dan isi manhaj salaf ini adalah at-tamassuku bi sunnati rasulihi, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mufassir, mubayyin, penjelas dan pentafsir terhadap kitabullah, karena sesungguhnya sunnah Rasulullah ini adalah wahyu yang kedua. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nice, Pak. Sendirian, kasihan. Bawa aja masuk, Pak, kalau seandainya mau. Anak kecil. Kita lanjutkan. Ini adalah isi manhaj al-firqatun najiyah. Isi dari manhaj firqatun najiyah. Isi dari kalimat ma'ana alaihi liyum wasabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran yang ada padaku dan para sahabatku, adalah ini. Dan perlu kita ketahui, ahlul bid'ah, walaupun mereka juga mengatakan kalimat ini, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka juga mengatakan kalimat yang semisal itu. Tetapi dengan sebab mereka melakukan kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan, itu adalah sebagai bukti pengakuannya mereka hanya sekedar pengakuan. Karena bahkan mereka melakukan hal yang menyelisihi apa yang mereka katakan sendiri, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata pada mereka terdapat kebid'ahan, yang itu adalah bentuk penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga orang yang salafi, orang yang mengikuti taifa mansura al-firqatun najiyah, orang yang mengikuti ma'ana alil yum wasabi, ajaran yang aku dan para sahabatku bagi hari ini, adalah mereka-mereka yang di atas sunnah tanpa bid'ah sama sekali. Berpegang hanya dengan Al-Quran secara utuh dan memegangi sunnah secara utuh tanpa yang lain. Adapun kalau ahli bid'ah, tidak termasuk dari ta'ifah mansurah. Ahli bid'ah ada cacatnya. Ya ini apa? Dengan sebab mereka melakukan kebid'ahan, berarti mereka tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian beliau sebutkan dalil dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan kami telah turunkan kepadamu berupa dzikra agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Al-dhikra yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah as-sunnah. As-sunnah. Yani, as-sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Disebutkan juga dalam surat An-Najm ayat yang ke-3 dan 4, Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari, tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Sunya tak lain beliau berbicara adalah dari wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu. Dan itulah manhaj salaf, isinya itu. Dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, zikir dan yang lainnya. Itulah manhaj salaf. Tanpa tambahan sama sekali. Tanpa bid'ah. Bisa dipahami hadirin ya? Fahum saru ala al-iman billahi ilahan wa ilahan ma'budan la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah. Mereka orang yang berada di atas firqatun najiyah, taifah mansurah, berada di atas manhaj as-salaf. Mereka berjalan di atas akidah iman yang kokoh. Karena itu adalah ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Ya. Fasarrafu jami'a anwa'i al-ibadati min al-i'tiqadat wal-aqwal wal-amal wal-dhahir wal-batinah ilayhi wahdah. Maka mereka ahlu sunnah, karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan sebenar-benarnya, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Yani mentauhidkan. Karena termasuk isi dari Al-Quran dan Sunnah adalah bertauhid. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya ingin jadi salafi, Anda harus belajar Al-Quran dan Sunnah. Pegangi keduanya dengan erat sebagai prinsip hidupmu. Di antara isi Al-Quran dan Sunnah, engkau harus menjadi ahlu tauhid tanpa syirik. Ini dia. Yang berikutnya, Anda harus mengikuti sunnah Nabi, pegangi itu tanpa bid'ah. Fakadah ikhwan rahimani warahim jami'an. والإيمان بأسماء وصفاته كما وصف الله نفسه كما وصف الله نفسه في كتابه ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صحيحة من غير تعريف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. Seorang salafi yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada apa? Motornya rubuh. Ya, kita lanjutkan. Ya, biar ada yang ngurusi. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi iman kepada nama dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan tentang zatnya dalam kitab Al-Quran. Dan juga telah disifati pula oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Tanpa merubahnya, tanpa menolak dan juga tanpa mentakwilkannya. Ini pun ada pada manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah secara utuh. Maka mereka pun baik dalam tauhid, baik pula dalam hal asma wasifat, tanpa penyimpangan. Padahal aliran batil, faham bid'ah, seringnya jatuh pada urusan tauhid al-asma wasifat. Bahkan tidak jarang ahlul bid'ah jatuh pada kesyirikan perkara kuburan atau jimat atau yang lainnya, tatayur. Ahlul bid'ah jatuh pada hal itu. Wa qawmul muslimin rahimani wa jami'an. Tetapi manhaj salaf dan orang yang berpegang teguh di atasnya, yang hanya memegangi Al-Quran dengan erat dan sunnah Nabi saja, mereka akan selamat dalam pembahasan akidah benar, dalam pembahasan asma wa sifat benar, karena dampak positif dari manhaj yang mereka pegangi, ma ana aliyyu mushabi, mencukupkan diri dengan berpegang teguh dengan ajarannya Nabi dan para sahabatnya di zaman itu, akhirnya mereka selamat. Sama sini bisa difahami, ini isi dari manhaj salaf itu seperti itu. Kemudian juga di antara ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana 'alil yawma sabi, adalah dalam perkara al-amr ma'ruf wa nahyi al munkar. Wal amr ma'ruf wa nahyi al munkar kama qala alina kama qala Allah ta'ala nabihi qul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Termasuk diantara isi manhaj firqatun najiyah adalah memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini isi. Karena hal ini terdapat dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mereka pun semisal itu. Sebagaimana Allah berfirman tentang nabinya. Katakanlah oleh Muhammad Rasul. Hadihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana. Aku mengajak manusia untuk mentaati Allah di atas ilmu basirah, ilmu yang dalam. Aku dan siapapun yang mengikutiku, masuci Allah dan aku tidak pernah termasuk dari kaum musyrikin. Aku bukanlah termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang berpegang teguh dengan ma'ana alaihi liyaum washabi, berpegang teguh dengan ajaran yang ada pada Nabi dan para sahabatku hari ini, adalah orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa bentuknya? Bentuknya adalah mengajarkan yang sunnah dan mencegah yang bid'ah. Mengajarkan yang tauhid, mencegah yang syirik. Mengajarkan ketaatan, mencegah kemaksiatan. Dan begitu seterusnya, ini adalah manhaj salafi. Sehingga kalau seorang mengaku salafi tetapi dia diam dari kemungkaran, maka dipertanyakan, dia berarti orang yang tidak konsekuen berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama ini tak iya, dia mengatakan Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, tetapi dia tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dibuktikan dengan diamnya dia terhadap bid'ah. Dan tidak kuatnya dia dalam memerintahkan terhadap sunnah. Orang ini hanya pengakuan belaka tanpa bukti. Bisa dipahami hadirin? Ini. Jadi-jadi seorang salafi itu, ikhwan muslimin, menjadi seorang salafi yang kuat dan kokoh adalah orang yang memiliki ilmu dan memeganginya dalam kehidupan dia. Sehingga seorang yang di atas salafi, gemar ta'lim, gemar mengadakan ta'lim, mengundang ustaz mengisi tentang ta'lim. Ya, semisal daurah-daurah yang ada atau yang akan ada ini, masya Allah, berita yang besar. Kita berterima kasih terhadap ikhwan-ikhwan kita sebagai penyelenggara. Kita tinggal apa pak? Jagong tok, orang mau ikakan mikir. Ya, asatidah sudah datang memberikan ilmu dalam rangka untuk apa? Kita semakin kuat di atas manhaj as-salaf, mewujudkan betul-betul kesalafian kita dengan mengilmui Al-Quran Sunnah dan memeganginya dengan erat. Jangan ada penyimpangan atau adanya kebid'ahan pada diri kita. Butuh ilmu. Ya, ini isi manhaj salaf. Disebutkan juga oleh beliau ayat Al-Quran. Kalau tadi surat Yusuf ayat yang ke-108. Ya. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Kemudian disebutkan surat An-Nahl ayat yang ke-125. Surat An-Nahl ayat yang ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanati wajadilhum billati ya'san. Inna rabbaka wa 'alamu man dhalla 'an sabilihi." Wahyu Allah mobil muhtadin. Berdakwalah engkau mengajak kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, mauidhah hasanah, dan jidalah mereka dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Rabbmu lebih tahu dengan siapa orang yang sesat dari jalannya, dan Allah lebih tahu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Syekh, fal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkari ala asasin hatainil ayatain. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar menjadi isi manhaj salaf itu berdasarkan dua ayat tadi di atas. dan juga ayat-ayat yang lainnya yang berisikan tentang perintah-perintah untuk kita berdakwah, mengajak kepada kebaikan, dan kita memperingatkan dari bahaya kesesatan. Ya. Dan inilah dia yang dibenci oleh ahlul bid'ah terhadap manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu selalu dan selalu mengajarkan yang sunnah dan selalu mentahdir yang bid'ah. Ini yang tidak disukai oleh para hizbiyun. Tidak disukai oleh ahlul bid'ah karena manhaj salaf ini tidak akan pernah diam dari yang namanya kemungkaran. Ya. Salafi lu, kritik terus lu. Lung salah siapa? Lung batil. Ya kesebut. Inilah dia. Tidak diam mereka dari kemungkaran. Karena apa? Tegaknya dakwah Nabi adalah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau salafiyin, orang-orang yang mengaku berada di atas salafi, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak memerintahkan kepada yang sunnah dan memperingatkan dari bahaya bid'ah, ya dakwah Nabi tidak mungkin kita melaksanakannya. Berarti kita bukan salafi. Kita bukan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dia. Karena itu orang-orang yang terkena fitnah MLM, fitnahnya Dzul Qurnain, kesalahan besarnya dalam hal ini. Mengaku salafi, tetapi tidak mengingkari kebid'ahan. Kalau lah mengingkari kebid'ahan yang umum-umum, adapun yang sekarang-sekarang ini mereka jatuh pada malah justru membela-bela yang bid'ah, semisal radio dan TV Roja, mereka masih. Bahkan mereka menginginkan untuk bisa ngisi di sana dan bergabung sama mereka-mereka yang terfitnah. Ini dia permasalahan yang ada. Kesalafian yang jenis apa? Tidak konsekuen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Penyimpangan yang nyata. Kemudian muncul beberapa orang-orang yang tidak mau berbicara tentang bid'ah di zaman-zaman sekarang ini. Ini sosok ustadz yang semisal apa ini? Dipertanyakan manhajnya. Fakada ikhwan rahimani wa rahimu jami'an. Al-ilmu, kata beliau, al-amrul bil-ma'ruf wa nahyul munkar ala asasiyatain al-amrin. Al-ilmu awalan wal-hikmatu thaniyan. ودعوة لهذا المنهج تعم المسلمين جميعا على كل جميعا كل بقدر استطاعته وفي محيطه الذي يحسه لا يكلف الناس إلا وسعها. Semua orang diwajibkan untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi dengan sekemampuannya. Hukum asal amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukannya, kita tidak berdosa. Tetapi kalau belum ada yang melakukannya, maka kita berdosa juga kalau kita sama-sama meninggalkannya. Ini fardu apa? Kifayah. Tetapi setiap orang, setiap individu, dia pun harus amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kullu biqadri ista'adihi. Semua orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Kita sebagai orang tua melihat anak kita berbuat salah, ya kita nahi mungkar. Jangan mengatakan nahi mungkar itu kan fardhu kifayah, ya men. Wong dia banyak ora, loh itu anakmu kok. Ini dia. Atau pengelola pondok ketika santrinya diajari, ya diajari kepada yang sunnah. Ya, apalagi itu amanah. Jangan kemudian beralasan itu kan fardu kifayah. Kalau orang lain sudah melakukan kan bagi saya libur-libur saja enggak apa-apa. Oh, jangan. Kewajiban apalagi itu adalah beban amanah orang tua dan nahi mungkar. Ketika anak didiknya melakukan sebuah pelanggaran, ya dinahi mungkar, dilarang. Dan orang yang ada di sekitar pondok pun harus menegakkan ini semampunya. Ketika ada anak pondok umpamanya yang namanya bocah ya, kadang melakukan hal-hal yang rewel. Orang yang walaupun dia bukan pengelola pondok, tetapi dia sholat di situ dan mendapati adanya kesalahan, ya dia terkena. Mengingkari kemungkaran hukumnya wajib. Kalau engkau melihatnya, engkau bisa menasihati, menegur, mengingatkan terhadap anak tersebut. Jangan dibiarkanlah men. Dulu anak guru ne, ngobai guru ne baik. Jangan. Akhirnya nahi mungkar tidak berjalan karena ngendel-ngendelan wong liya. Nah, gurunya terus ngomong, "Dulana wong tuane nangkane jurna bae, wong tuane tulis ngerti." Wong tuane ngendelana gurune, gurune ngendelana wong tuane bocah akhirnya tidak diamar ma'ruf dan nahi mungkiri. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Wa hakadha demikian juga fi jami' ta'alimi hadatin dalam semua isi ilmu agama ini itu manhaj salaf. Termasuk manhaj salaf adalah apa? Zikir ba'da salat sesuai dengan syar'i. Itu manhaj salaf. Termasuk manhaj salaf adalah apa? Memelihara lihyah. Kan ini perintah. Termasuk manhaj salaf adalah apa? Memakai jilbab yang menutup aurat. Memakai kaos tangan dan memakai kaos kaki. Ini manhaj salaf. Engkau begini, itulah isi. Karena apa? Manhaj salaf ini adalah semua ilmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah manhaj salaf. Fahagatai ikhwan. Ya. Kejujuran, amanah, kesopanan, akhlak yang mulia. Ini juga bagian dari manhaj apa? Manhaj salaf. Karena ini bagian dari ajaran Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kalau antum bertanya apa itu isinya manhaj salaf, seluruh syariat. Dengan bahasa beliau, fi jami' ta'alimi hadad din, semua sisi pengajaran ilmu agama ini, itulah isi dari manhaj as-salaf. Fil mu'amalat misalnya, beliau mengatakan misal tentang mu'amalah, bermu'amalah. Mu'amalah ini termasuk manhaj salaf atau bukan? Termasuk bermuamalah dengan jujur, jual beli tijarah dengan baik, jangan menjual barang yang haram, jangan menjual dengan cara yang haram, mendapatkan barang dengan menipu, menjual barang dengan menipu, jangan, itu melanggar manhaj salaf, itu dilarang. Ya, berbagai macam akad-akad harus dipahami, itulah dia manhaj salaf. Oh, manhaj salaf juga bicara masalah dagang ya, iya. Karena itu bagian dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pendidikan termasuk dari manhaj salaf? Iya. Manhaj salaf? Karena pendidikan itu termasuk dari bagian Al-Quran dan As-Sunnah. Fahakadah ikhwan rahimani warim jami'an. Ya. Wal-akhlaqil hamidah. Akhlak yang mulia juga bagian dari manhaj salaf. Fal-mu'minun ruhama'u bainahum. Kal jasadil wahid idza syaraka minhu udwun tadaa lahu sairul jasad bisahrul huma. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara, saling menyayangi. Sebagai jasad yang satu, apabila satu anggota mengeluh, merasa sakit, maka anggota yang lainnya pun, anggota tubuh yang lainnya pun akan merasa demam, sakit dan pusing. Itulah dia manhaj salaf. Persatuan itu apa? Manhaj salaf. Tetapi persatuan yang dimaukan adalah persatuan di atas hablullah. Bukan persatuan yang dimaukan berupa seperti ikhwan muslimin mendiamkan bid'ah demi persatuan. Pengertian persatuan mereka adalah pengertian persatuan menurut ikhwan muslimin. Simpeting aja gontok-gontokan. Simpeting aja saling menyalahkan. Berarti bersatu. Itu salah. Itu bukan persatuan. Itu perbedaan yang meneng-menengan. Ngerti pak? Perbedaan meneng-menengan yang nanti pada ujungnya tetap saling menyesatkan, saling membid'ahkan, saling mendolalkan antara ahlul bid'ah sesamanya. Karena perbedaan itu tetap akan ada. Yang dimaukan persatuan secara syar'i, persatuan di atas hablullah dengan meninggalkan semua kebid'ahan. Persatuan yang semisal ini adalah nas Al-Quran dan Sunnah. Maka persatuan itu pun termasuk dari bagian manhaj as-salaf. Ya. Fa akhlaq Rasulillah Al-Qur'an wa kadza kana sabu al-fal wala wal bara'al kitab sunnah. Demikian pula dalam pembahasan al-wala wal bara', mencintai dan membenci. Mencintai orang dasarnya apa? Ketika seorang itu salafi, mencintai orang karena Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita mencintai orang ini karena orang ini saleh, orang ini tauhid, orang ini di atas sunnah, orang ini tidak suka dengan bid'ah, orang ini taat kepada Allah, kita mencintainya baik kita kenal maupun kita tidak kenal, sezaman atau kita tidak sezaman, kita mencintainya. Ya. Seorang salafi semisal itu membenci, dalam hati kita ada sisi membenci. Seorang yang bermanhaj salafi membencinya pun harus sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah. Membenci syaitan, membenci ahlul batin, membenci musyrikin, kafirin, munafikin, membenci ahlul bid'ah, membenci kemaksiatan dan ahlul maksiat, membenci. Karena Allah dan Nabi memerintahkan kita untuk membenci itu semuanya. Ini pun manhaj apa? Salaf. Al-wala' wal-bara' termasuk dari bagian manhaj as-salaf. Fakat ikhwan terus. Kalau ditanya apa sih ajaran Nabi dan para sahabat, ini semuanya. Apa sih isi Taifat Mansur? Apa sih isi manhaj salaf? Ini semuanya. Sampai dalam perkara hal-hal yang sunnah-sunnah. Memotong kuku ketika Jumat, ini sunnah. Membersihkan bulu kemaluan, ini juga sunnah Nabi. Itu termasuk dari bentuk kita berpegang teguh dengan manhaj salaf. Mencukur kumis, ya, memelihara jenggot, ini termasuk dari manhaj salaf. Fahakadah ikhwan. Sehingga tampilan zahir kita, tampilan batin kita, itu seutuhnya dalam mewujudkan Al-Quran was sunnah. Tidak setengah-setengah. Sunnah ya gelam, bid'ah ya nek, nguntung akan gelam. Niki ahlul bid'ah namanya pak. Karena memang ahlus sunnah pandai, supaya kebid'ahnya, ahlul bid'ah itu pandai. Supaya kebid'ahan mereka itu laris manis diterima oleh masyarakat, mereka pun menampakkan diri mereka sebagai orang yang baik. Cinta Rasul umpamanya disebut di sini, suatu saat nanti insya Allah akan kita baca dalam kitab ini yang sama. Ahlul bid'ah itu ekor muslimin licik, ya, khuddam, penipu. Mereka hendak mengajarkan kesesatan, tetapi terlebih dahulu dilabeli dulu, diberi baju yang paling bagus, baju dengan nama cinta Rasul. Diberi casing dulu, bingkisannya, ghilaf luar, bingkisan luarnya, itu cinta Rasul. Dalamnya muludan. Muludan itu bid'ah atau bukan? Bid'ah. Yang melakukan pertama kali adalah Syiah Rafidhah dalam rangka menipu kaum muslimin seakan-akan mereka adalah cinta Nabi. Ini dia. Sebagaimana yang sekarang disebutkan oleh tokoh mereka itu. Masa kami cinta Rasul dan Ahlul Bait dikatakan sesat? Kasihannya kami ya. Kaum muslimin jahil, enggak tahu keutamaan Rasul dan para Ahlul Bait sehingga menyesatkan kami. Pintar mereka bahasanya. Supaya dengan kedok cinta Rasul dan Ahlul Bait mendapatkan hati di kalangan kaum muslimin. Ini Ahlul Bid'ah. Talbisul haq wal batil. Mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Adapun Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah adalah semata yang diajarkan oleh Nabi ma'ana alihil yawma sabi. Ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini aku pegangi. Tanpa adanya bid'ah. Tanpa adanya apa? Bid'ah. Hada huwa. Hada manhaju ashabi Rasulillah. Inilah dia. Secara global manhaj sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hada salakati taifatun najiyah. Dan di atas jalan inilah taifah najiyah atau firqatun najiyah berjalan di atasnya. Hinama iftarakat adil ummah, ketika umat manusia di zaman sekarang ini terpecah belah, umat kaum muslim terpecah belah menjadi sekian banyak aliran-aliran dan faham, ternyata manhaj salaf atau taifah mansurah orang yang berada di atas kelompok keselamat ini hanya memilih jalannya Rasul dan para sahabat saja dan tidak terbawa oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Ini dia. Sehingga mereka komit dengan salafi, komit dengan Rasul dan para sahabatnya, dan mereka tidak suka dengan bid'ah. Karena itu ahlul bid'ah paling benci dengan manhaj salaf. Karena memang ahlul sunnah ini, manhaj salaf ini tidak bisa untuk ditoleransi atau tidak bisa untuk dikerja, diajak kerjasama. Tidak bisa diajak kerjasama oleh ahlul bid'ah. Karena ahlul sunnah tidak pernah toleransi dengan bid'ah sama sekali. Akhirnya mereka marah-marah, menuduh-nuduh dengan tuduhan yang jelek. Di antara tuduhannya adalah, laung salafi ngaku bener dewek, liane salah. Kalimat ini waikum muslimin untuk cibiran dalam rangka melarikan umat dari manhaj salafi. Ya, dan mereka tidak mau mendengarkan penjelasan dari kita sama sekali. Salafi wong atos-atos, ya atos-atos memegangi sunnah anti bid'ah kon lembek. Atos, Pak. Ngerti atos? Ya, tidak goyah dengan bisikan dan bujukan. Tidak goyah. Azan, Pak? Ayo. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini di dalam pertemuan yang akan datang, masih berbicara tentang manhaj as-salaf. Yang akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang, apakah di manakah tempat manhaj salaf ini berada? Kemudian apakah butuh dengan seorang imam? Ya. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.